السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang berjudul keajaiban seorang mukmin. Keajaiban yang dimaksudkan di sini adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Satu hal yang sangat menakjubkan yang ada pada diri seorang mukmin. Di mana hal ini tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin. Selain orang mukmin, keajaiban ini tidak ada. Siapa yang pertama kali menyampaikan keajaiban ini ataupun yang pertama kali takjub dengan keadaan seorang mukmin, beliau adalah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali perkara seorang mukmin itu. Ini ketakjuban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang mukmin yang beliau kabarkan kepada kita. Inna amrahu kullahu khairun. Apa yang menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh urusannya itu adalah kebaikan. Seorang mukmin bagaimanapun keadaannya, dia selalu berada dalam kebaikan. Ini yang menakjubkan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan ini tidak mungkin ada pada diri seseorang kecuali hanya pada orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak mungkin ada. Seperti apa bentuk kebaikan yang beliau maksudkan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan satu kenikmatan, maka dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa satu musibah, maka dia pun bersabar sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Inilah hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah ta'ala, tentang satu hal yang sangat ajaib, menakjubkan, yaitu kebaikan dalam diri seorang mukmin. Pada hakikatnya jamaah sekalian, kehidupan kita ini tidak akan lepas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Enggak akan lepas. Kehidupan kita hanya ada dua keadaan. tidak lebih daripada itu. Apakah mendapatkan nikmat atau mendapat musibah? Itu saja. Enggak ada yang ketiga. Keadaan manusia hidup di dunia ini hanya ada dua keadaan. Apakah mendapatkan kenikmatan dari Allah atau hal yang menyenangkan, ataukah sebaliknya ditimpa suatu musibah atau hal yang tidak menyenangkan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Apabila kita benar-benar beriman, maka seorang mukmin memiliki sikap yang baik ketika mendapatkan nikmat, demikian pula dia memiliki sikap yang baik ketika mendapatkan musibah. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang beriman. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya setiap perkaranya adalah kebaikan baginya. Bagaimanapun keadaan seorang mukmin, maka dia akan meraih kebaikan. Terserah apakah dia mendapat nikmat atau ditimpa musibah. Dua-duanya bukan kejelekan, tetapi kebaikan. Beda dengan orang kafir. Orang kafir malah sebaliknya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kenikmatan itu adalah kejelekan baginya. Bukan sebuah anugerah, bukan. Justru kenikmatan yang didapatkan orang kafir adalah azab baginya. Sebagaimana dikatakan para ulama dahulu, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah bencana. Itu hanyalah musibah. Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan bagi kita, jangan mengikuti sifat orang-orang kafir. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, nikmat itu bukannya mendekatkan mereka kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita kagum dengan nikmat duniawi yang Allah berikan kepada orang kafir. Ya. Itu hanyalah bencana baginya pada hakikatnya. Hanyalah musibah baginya. Karena tidak mendekatkan dia kepada Allah, malah semakin membuat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja ketika dia ditimpa musibah pun, musibah itu menjadi lebih jelek baginya. Dia marah dengan musibah tersebut. Dia mengumpat dengan kata-kata kotor. Bahkan dia mencaci ciptaan-ciptaan Allah. Dia cari siapa kira-kira yang bisa disalahkan. Ya, kadang menyalahkan teman sendiri, kadang menyalahkan orang-orang yang dia cintai, atau menyalahkan waktu yang Allah ciptakan, seperti disebutkan dalam hadis, "Yu'dhin ibni Adam," anak Adam menyakiti aku, kata Allah. Kenapa? Yasubbud dahar, dia mencaci masa. Kenapa dia mencaci masa? Sebab terjadi musibah padanya. Padahal kata Allah, "Wa ana dahar uqallibul laila wan nahar." Akulah yang menciptakan masa. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Ini keadaan orang kafir. Mereka mencaci masa atau menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai menyalahkan Allah tabaraka wa ta'ala itu sendiri. Ini keadaan orang kafir. Ya. Mendapatkan nikmat mereka malah lebih menjadi jelek, ketika mendapatkan musibah tambah jelek lagi. Adapun orang-orang yang beriman, maka apapun keadaannya tetap berada dalam kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat mereka bersyukur, ketika ditimpa musibah mereka bersabar, dan kedua-duanya adalah kebaikan. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini, pelajaran pertama dan yang paling utama yang bisa kita petik darinya adalah keutamaan orang yang beriman, ketinggian derajat orang yang beriman, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beriman. Karena hakikatnya orang beriman itu, dia bisa beriman, dia bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan dia bisa bersabar ketika ditimpa musibah. Semuanya hanyalah anugerah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan kepada kita, Allah yang memampukan kita untuk bersyukur, Allah yang memampukan kita untuk bersabar. Maka ini menunjukkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah setiap kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, yang pantas diberikan anugerah kesyukuran ketika mendapatkan nikmat, dan anugerah kesabaran ketika ditimpa musibah. Inilah pertanyaan besar terhadap diri kita. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang Allah cintai, ataukah na'udzubillah, jangan sampai kita tidak termasuk di dalam golongan tersebut. Makanya inilah yang harus kita kejar dalam kehidupan kita, yaitu tahqiqul iman, merealisasikan keimanan di dalam diri kita, sehingga kita pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita siapa itu orang-orang yang beriman pada hakikatnya, sebagaimana firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikitpun, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mendapatkan hidayah. Inilah diantara ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita siapa itu orang-orang yang beriman dan apa keutamaan mereka. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah inginkan, maka hendaklah kita memahami ayat ini dengan baik. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang beriman. Sebelumnya Allah kabarkan kepada kita tentang siapa itu orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikitpun. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu enggak mungkin melakukan kezaliman sedikitpun. Dan kezaliman itu ada tiga bentuk. Pertama, menzalimi diri sendiri. Apa menzalimi diri sendiri? Yaitu semua perbuatan dosa. Yang kedua, menzalimi orang lain, melanggar hak orang lain. Dan itu ada tiga bentuk. Melanggar kehormatannya, seperti mencaci, menghina, menggibah, namimah. Melanggar hak hartanya, seperti mengambil hartanya tanpa izinnya, tanpa keridoannya, ataupun mencuri, termasuk di dalamnya memakan riba, dan seterusnya. Yang ketiga, melanggar darahnya, menyakitinya, menyakiti fisiknya sampai menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Itu termasuk bagian menzalimi orang lain. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah azlamud zulm, kezaliman terbesar. Apa itu kezaliman terbesar? Itulah syirik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Luqman, ketika Luqman menasehati anaknya, Allah mengabarkan kepada kita, ini subhanallah, seorang Luqman, beliau bukan seorang nabi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala harumkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Bukan pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, tetapi Allah harumkan namanya di dalam Al-Quran untuk dibaca oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau punya wasiat-wasiat yang begitu indah kepada anaknya, ya. Bahkan dijadikan nama beliau sebagai satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Ya, walaupun kalau kita baca surat Luqman, enggak semuanya wasiat beliau, hanya beberapa ayat saja. Tetapi surat itu secara keseluruhan dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surat Luqman. Nah, di antara wasiat beliau pertama sekali, di situ ada rangkaian nasihat Luqman. Nasihat beliau yang pertama sekali itu apa? Nasihat yang paling penting tentunya. Apa pertama sekali nasihat beliau? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman terbesar. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, tiga macam kezaliman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang mukmin itu tidak mungkin melakukan kezaliman. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman sedikit pun. Kezaliman yang mana yang dimaksudkan? Apakah perbuatan dosa kita kepada Allah? Siapa yang selamat dari dosa? Iya kan? Apakah kezaliman kita kepada orang lain? Ternyata kita banyak berbuat zalim kepada orang lain. Maka yang dimaksudkan dengan kezaliman di ayat ini adalah kezaliman yang ketiga, yaitu perbuatan syirik. Makanya disebutkan ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Para sahabat merasa berat. Waduh, kita enggak mungkin beriman. Karena siapa kita yang enggak pernah berbuat dosa? Ini yang dipahami sahabat ketika itu. Kezaliman itu semua dosa. Tiga macam kezaliman. Maka ketika para sahabat salah memahami, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan koreksi. Inilah pentingnya mengapa dalam Al-Qur'an kita enggak bisa seenaknya mengatakan menurut saya ayat ini maknanya demikian. Iya. Menurut hemat saya, menurut pengamatan saya, menurut akal saya, enggak boleh seperti itu. Ini sahabat saja yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa bahasa Arabnya? Ya. Kurang apa bahasa Arabnya? Orang Arab asli di masa itu bahasanya masih bersih. Ya. Enggak seperti sekarang. Kalau kita ke Arab, mungkin kita belajar bahasa Arab di Indonesia, kita ke pasar di Arab, banyak kita enggak ngerti mereka ngomong apa. Ya. Karena sudah tercampur dengan bahasa-bahasa pasaran. Tapi dulu enggak seperti itu. Ya. Ternyata para sahabat salah memahami ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan koreksi. Makanya di dalam beragama hendaklah kita senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan kita coba-coba buat penafsiran-penafsiran baru atau pendapat-pendapat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika para sahabat merasa berat, ini nampaknya berat sekali kalau begitu. Orang beriman itu kata Allah tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Sahabat memahami berarti enggak boleh berbuat dosa sama sekali. Dan kita enggak mungkin selamat, kita bukan malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi pemahaman mereka. Kata Rasulullah, bukan seperti yang kalian katakan. Tetapi kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Tidakkah kalian?" Ya, Nabi mengatakan terlebih dahulu, "Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman, Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi, kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, tidak mungkin orang yang beriman itu melakukan syirik. Adapun dosa-dosa yang lain selain syirik dan kekufuran, maka mungkin saja orang yang beriman itu terjerumus di dalam dosa tersebut. Mungkin, mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa? Karena kita manusia biasa, kita bukan malaikat, kita tidak maksum. Mungkin saja kadang tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, kita sudah terbuai, terjerumus di dalam dosa. Hanya saja ada bedanya, orang yang beriman apabila terjerumus di dalam dosa, dan orang yang tidak beriman ketika terjerumus dalam dosa. Kalau orang yang beriman apabila dia terjerumus di dalam dosa, dia akan segera mengingat Allah dan bertobat dari dosa tersebut. Itu bedanya. Iya. Kalau orang yang tidak beriman atau tidak beriman dengan sebenar-benarnya, ketika dia terjerumus dalam dosa, maka dia terus-menerus tenggelam di dalam dosa tersebut. Bahkan dia nikmati, terkadang dia banggakan, na'udzubillah, sehingga sulit baginya untuk bertobat. Kalaupun dia taubat lama, dan na'udzubillah banyak yang tidak sampai bertobat sampai mereka meninggal dunia, na'udzubillah. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhulamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah kabarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Tetapi apabila mereka melakukan satu kekejian, kata Allah, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ini sifat orang-orang yang beriman apabila terjerumus di dalam dosa. Jadi kita sebagai manusia yang lemah, yang selalu terjerumus dalam dosa, tapi itu bukan alasan untuk membenarkan kita berbuat dosa. Hendaklah kita selalu menjaga diri, menjauhi perbuatan dosa. Dan apabila kita terjerumus, kita segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi mungkin saja orang beriman itu terjerumus dalam dosa. Tetapi satu yang tidak mungkin, satu dosa yang tidak mungkin orang beriman terjerumus padanya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah dan kafir kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian tidak mungkin? Sebab orang yang melakukan syirik dan melakukan kekufuran, statusnya berubah. Tadinya disebut sebagai orang yang beriman, menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam, na'udzubillah. Ya. Ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau dia campur dengan kezaliman, status imannya hilang, batal imannya. Sama seperti kita kalau berwudu, kemudian kita buang angin, batal wudu kita. Persis sama. Apabila kita sudah beriman, kita muslim, kalau kita melakukan perbuatan menyekutukan Allah atau kafir kepada Allah, maka batal keimanan kita. Ya. Kalau tadi yang batal wudu, andaikan dia sholat, dia sholat 1000 rakaat sekalipun tidak sah sholatnya. Ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, seluruhnya sepakat. Orang yang sudah batal wudunya, dia mau sholat 1000 rakaat sekalipun percuma saja, tidak sah sholatnya. Demikian pula jamaah sekalian, orang yang sudah batal Islamnya karena dia melakukan pembatal keislaman, bukan sekedar pembatal wudu, bukan hanya sholatnya, seluruh ibadahnya tidak sah. Bahkan bukan hanya itu, seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan sebelumnya ikut menjadi batal. Subhanallah, ini bahaya perbuatan syirik. Kalau batal wudu tadi, yang batal hanya sholatnya yang itu. Ketika kita sedang sholat misalkan, kemudian kita buang angin, ya sholat kita yang itu batal. Kita pergi berwudu, kita kembali lagi, kita mulai sholat dari awal. Sholat-sholat kita yang sebelumnya enggak ikut batal. Tetapi kalau syirik jamaah sekalian, na'udzubillah, sholat atau ibadah yang kita kerjakan sekarang atau yang akan datang semuanya tidak sah, dan semua ibadah yang pernah kita kerjakan sebelumnya sepanjang hidup kita terhapus, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, ini ayat dikatakan kepada seluruh para nabi, termasuk nabi kita yang mulia, nabi akhir zaman, nabi yang paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Muhammad, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu. Padahal betapa hebat ibadah nabi kita dan para nabi sebelumnya. Sebagaimana juga dalam surat Al-An'am, Allah menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan para nabi tersebut melakukan syirik, sungguh akan terhapus amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Namun tentunya para nabi dan rasul itu maksum. Ulama sepakat para nabi dan rasul tidak mungkin melakukan syirik. Mereka itu maksum, Allah terjaga. Cuman Allah ingin mengajari kita. Mereka ini para nabi, andai kata mereka menyekutukan Allah, terhapus amalan mereka. Apalagi kita. Amalannya sudah sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu ikhlas. Walaupun kita sudah ikhlas, belum tentu amalan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau kita tambah dengan perbuatan syirik, na'udzubillah, maka amalan kita hanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana kata Allah, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang pernah mereka kerjakan di dunia, kelak di akhirat kelak, kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian jamaah sekalian, bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kafir kepadanya. Sehingga orang mukmin itu enggak mungkin dia berbuat syirik. Karena kalau dia berbuat syirik, status imannya hilang, berubah mengganti menjadi kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, perbuatan dosa di dunia ini banyak. Demikian pula perbuatan atau sesuatu yang membahayakan kita, sesuatu yang membahayakan kita di dunia ini banyak. Apakah membahayakan agama kita, ataukah membahayakan fisik kita, ataukah membahayakan keluarga kita, ataukah membahayakan harta kita, membahayakan kesehatan kita, dan seterusnya. Banyak. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik dan selalu kita camkan dalam kehidupan kita. Yang paling berbahaya dalam hidup kita, lebih berbahaya dari itu semua adalah syirik. Adalah perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan syirik ini akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tetapi kedua-duanya. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini menjadi sia-sia belaka kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati sebelum bertaubat. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi, bahaya apapun yang menimpa kita, semua itu remeh, semua itu ringan kalau kita bandingkan dengan bahaya kesyirikan. Sebab bahaya kesyirikan adalah bahaya yang akan kita hadapi dalam kehidupan yang kekal, na'udzubillah. Yaitu azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk neraka, tidak mungkin tidak, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan tidak ada satupun yang sanggup memberikan syafaat kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wama lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Enggak mungkin lagi dia masuk surga. Neraka adalah tempatnya. Wama lidzalimina min ansar, dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Adapun orang yang tidak melakukan syirik, tidak melakukan kekufuran, betapa banyak pun dosa yang dia kerjakan dan dia tidak taubat sampai mati, masih ada harapan, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Sebagaimana kata Allah, liman yasha, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Andai pun dia tidak diampuni oleh Allah, kemudian dia mendapatkan azab, masih ada harapan dia diampuni atau dikeluarkan dari neraka, atau dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat orang-orang soleh, atau syafaat anaknya yang meninggal dunia sebelum balik, atau syafaat orang-orang yang berjihad di jalan Allah mati syahid, atau syafaat para ulama dan seterusnya. Demikian pula syafaat malaikat dan seterusnya, masih ada harapan. Tetapi jamaah sekalian, kalau seseorang sudah terjerumus dalam dosa syirik dan kekufuran, dia tidak taubat sampai mati, na'udzubillah, sudah tidak ada harapan mendapatkan ampunan. Makanya yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, semua perbuatan dosa. Tetapi yang harus lebih kita waspadai, lebih kita khawatirkan adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab orang kalau menyekutukan Allah tidak lagi pantas disebut sebagai orang yang beriman. Maka penting sekali kita menuntut ilmu agama agar kita tahu apa saja yang termasuk perbuatan syirik. Jangan sampai kita selama ini masih ada melakukan kesyirikan. Jangan sampai keluarga kita masih terjerumus dalam perbuatan syirik. Jangan sampai masyarakat kita masih melakukan syirik. Maka perlu kita menuntut ilmu supaya kita kenal itu adalah syirik untuk kita jauhi. Kenyataannya jemaah sekalian, betapa banyak saudara kita yang mengaku muslim tetapi melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Mungkin bisa saya berikan contoh orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon hajat-hajatnya kepada selain Allah, menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada fulan, dia bisa mengabulkan doa kalian. Tidak pernah. Tidak pernah pula Allah berpesan kepada kita, berdoalah kepada malaikat, berdoalah kepada para nabi, karena kedudukan mereka dekat dengan Allah, nanti doa kalian akan diteruskan kepada Allah, tidak pernah. Apa ada ayat seperti itu? Apa ada hadis seperti itu? Tidak ada. Yang ada adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berpesan kepada para sahabatnya, kalau kalian butuh sesuatu, mintalah kepada malaikat, mintalah kepada nabi, nanti mereka yang teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ketika terjadi paceklik musim kemarau panjang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka tidak kemudian mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta doa kepada beliau, tetapi mereka datang kepada paman beliau yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, karena beliau masih hidup, minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera turun hujan. Kalau seperti ini boleh. Orang yang masih hidup kita datangi, Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Namun kalau kita berdoa secara langsung, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga apabila kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masih banyak orang yang dia mengaku muslim, tetapi dia masih menyembelih satu hewan untuk dijadikan sesajen, untuk dijadikan persembahan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, fasholli lirabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Maka menyembelih itu ibadah. Sehingga barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan, mendekatkan diri kepada selain Allah, apakah kepada para jin yang dianggap menguasai satu tempat, satu gunung tertentu atau laut tertentu, dia anggap jin itu adalah penguasa di situ. Kemudian dia sembelih hewan kurban atau dia sediakan makanan-makanan sebagai sesajen untuk mendekatkan diri kepada penguasa yang dia anggap penguasa di situ, maka ini termasuk syirik besar yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Jangankan dia menyembelih, dia yakini jin itu adalah penguasa di situ, itu sudah syirik. Siapa penguasa alam ini? Di situ, di sana, di mana saja, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini yang menguasai gunung ini, yang menguasai laut itu adalah fulan dan fulan, nama-nama jin, maka ketahuilah itu sudah termasuk kategori syirik. Apalagi kalau disertai dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri, apalagi kalau disertai dengan rasa takut. Takut kalau-kalau jin yang menguasai laut ini akan menimpakan bahaya kepada kami. Atau kalau tidak memberikan sesajen, dia enggak memberikan manfaat. Padahal jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menimpakan bahaya kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam law annal ummata ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andaikan seluruh makhluk, manusianya, jinnya, malaikatnya, semuanya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak mampu melakukan kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. andaikan seluruh makhluk bersatu, manusianya, jinnya, malaikatnya, seluruhnya tanpa terkecuali, mereka semuanya ingin menimpakan bahaya kepadamu, ingin menyakitimu, mereka tidak mampu melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Siapa jamaah sekalian yang bisa memberi manfaat kepada kita, yang menimpakan mudarat? Siapa yang maha mampu mendengarkan doa-doa kita yang mengabulkannya? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita takut kepada yang dianggap penguasa padahal bukan penguasa, itu juga sudah termasuk kategori menyekutukan Allah. Karena rasa takut kepada Allah itu ibadah, namanya ibadah hati. Ketika ibadah hati ini kita serahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Demikian pula jemaah sekalian, masih ada sebagian saudara kita takut dengan hari-hari tertentu. Katanya dapat membawa sial, atau tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, katanya dapat membawa sial. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu adalah syirik. Karena itu tadi, orang beriman itu meyakini hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat. Hari-hari apapun gak ada pengaruh bagi kita. Makanya orang beriman itu sangat kuat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung hanya kepada Allah. Berani kepada apapun. Hanya satu yang dia takuti, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat orang yang beriman. Nampaknya waktu sudah habis, Pak. Ya. Tentunya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Saya baru bahas pelajaran pertama. Ya. Tentang keutamaan orang yang beriman dan siapa itu orang yang beriman. Mungkin saya tambahkan satu lagi, Pak. Hadis ini intinya menjelaskan kepada kita orang beriman itu ketika mendapatkan nikmat, hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika ditimpa musibah, hendaklah dia bersabar menghadapinya. Maka ketika itu nikmat dan musibah sama-sama menjadi kenikmatan, bukan kejelekan. Jadi ketika kita ditimpa musibah, janganlah kita terlalu sedih, jangan terlalu kecewa, jangan ingin mencari kambing hitam untuk kita marahi, jangan. Tetapi kita sabar menghadapi, maka itu akan menjadi kebaikan. Demikian sebaliknya, ketika kita dianugerahkan nikmat, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lupa diri. Apakah nikmat agama, nikmat ibadah, ataupun nikmat harta duniawi, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita kagum terhadap diri kita, tetapi hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat orang yang beriman yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.